إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الطلبة رحمني ورحمكم جميعا وبارك الله فيكم. الحمد لله kita aturkan sanjungan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang telah mencurahkan kepada kita demikian banyak kenikmatannya. Kenikmatan yang paling nampak adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan aktivitas yang mulia ini. Sehingga kita harus bersyukur padanya dan kenikmatan ini. Karena setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Walaupun telah makmum dan kita yakin semaksimal apapun kesyukuran yang kita lakukan itu tidak akan bisa mengimbangi kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita jauh lebih banyak daripada syukur yang kita lakukan. Sehingga seorang hamba yang mengetahui semacam ini dia akan berusaha dengan maksimal untuk menunaikan syukur itu dengan sebaik-baiknya. Hadirinlah marhamakumul jami'an wa barakallahu fikum. Dan inti dari syukurnya seorang hamba kepada Allah adalah memurnikan ibadahnya dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari syukurnya seorang hamba kepada Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah dia memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata. Ya khali fiddin rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas hadisnya Anas bin Malik. Hadis terakhir yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala di dalam bab Isratun Nisa, pergaulan antar suami istri. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab baru. Bab As-Sadaqu. Bab 6, Mahar. Bab ini termasuk dari pembahasannya termasuk namuraklafikum dari pembahasan penting berkaitan dengan pernikahan. Dan ini dimasukkan oleh para ulama sebagai rukun daripada nikah. Namuraklafikum. Jadi kalau nikah tanpa ada mahar itu tidak sah menurut jumhurul ulama. Nawarakallahu fikum. Ya khalifatun rahmahumakum jami'an wa barakallahu fikum. Jadi nikah dengan tanpa mahar itu enggak sah. Ikhwali fiddin rahimahullah rahimahumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sehingga pembahasan ini dibahas secara khusus oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Nah, dikarenakan terkait dengan as-sidaq atau as-sadaq itu macam-macam. Ya, macam-macam. Kalau berbentuk ain, ya, barang, itu sudah maklum ya. Nah, warakulah. Ya. Angkah tuka, wasawwas tuka, bimahri kada wa kada, nam, minal ain. Ya, dengan mahar ini dari benda. Entah itu sapi, boleh. Nah, warakulah fikum. Kambing, boleh. Nah, warakulah fikum. Ya, mas biasanya. Nah, warakulah fikum. Ya. Dengan mahar cincin emas dibayar tunai misalnya. Atau dengan mahar uang sebesar sekian-sekian. Wabihin Allah Rabbulahi. Khonifitun Rahmanakumuh. Dan ini yang ma'ruf. Tapi dalam bab ini Khonifitun Rahmanakumuh. Ada bentuk mahar yang lain. Yang secara syar'i diperkenankan. Ya. Di samping tadin Allah Rabbulahi. Ain. Karena yang namanya harta itu kan ada apa ya? Ada ain barang ya, ada manfaat. Nah, ada manfaat. Kharibit rahmah makmum. Nih, kalau ain barang itu bisa duit, bisa apa saja na amarakallahu fikum, baik itu yang mankulat atau na amarakallahu fikum yang akorat. Mankulat itu yang barang-barang bergerak, ya, kayak sapi, kambing, ya, kuda, mangkulat itu namanya, termasuk apa namanya kendaraan, mangkulat ya, kan bergerak. Walaikumsalam. Makmum. Ada akorat, nama rokalafikum. Akorat itu tanah, rumah, nama rokalafikum. Boleh nggak jadi mahar? Boleh nggak? Boleh. Nama rokalafikum. Ya. Walaikumsalam. Makmum. Mau besarnya seperti apa enggak ada batasan. Namar enggak ada batasan terkait mahar. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah diusulkan akan memberikan pernah ingin memberikan kebijakan terkait dengan besaran mahar dikritik namar kafikum. Gimana Anda akan membatasi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak membatasinya? Namar kafikum. Khalifatullah makmum enggak ada batasan. Tapi aku diberi rahmat dalam bab itu, ya Rasulullah SAW memberikan namorokal anjuran kepada kaum lelaki atau kepada mauliyah perempuan atau kepada namorokal calon istri agar namorokal memberikan keringan dalam bab mahar. Dan itu merupakan tanda berkahnya dia namorokal. Dan dalam takhfifil muhur, ya, meringankan mahar itu banyak faedahnya. Sebagaimana ya, tazkil fil muhur, ya, memberat-beratkan dalam masalah amar mahar itu banyak mudharatnya. Ya. Khalifatun rahmakumullah. Ini terkait dengan apa? Dengan ain, kan itu ya, barang. Apalagi di tempat kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana negara ini nantar dari berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa serta kebudayaan, adat istiadat. Ya, di Sulawesi sana ada uang panai, ya enggak? Ada uang panai ya? Ada uang panai. Nah, enggak tahu itu masuk mahar apa. Itu beda dengan mahar sendiri namarakallahu. Mahar sendiri, uang panai sendiri-sendiri namarakallahu. Ya, di Padang juga namarakallahu lain lagi. Namarakallahu yang laki-laki dapat mahar. Bukan itu, makanya antum cari sana aja nanti. Ya. Dapat antum dapat mahar nanti namarakallahu. Ya. Khairul rahmah kemudian para. Ya. Nah, ini dibahas dalam Islam. Khairul rahmah. Dan yang kedua namarakallahu termasuk mahar yang diperkenankan adalah manfaat dan ini macam-macam bentuknya. Ada berupa namarakallahu fikum taklim, memberikan taklim terhadap ilmu tertentu. Nah, sinyal marinya minta amar apa antum? Saya minta mahar diajari nahwu sampai mengerti. Waduh, repot ya barakallahu. Ya. Saya minta mahar supaya saya diajari jurumiyah sampai ngelotok. Ya. Boleh enggak? Boleh. Barakallahu. Ya. Saya minta mahar misalkan barakallahu. Saya enggak punya apa-apa, sudah. Saya minta mahar ajari saya Al-Qur'an. Misalnya gitu. Boleh enggak? Boleh. Termasuk ya kalau dibikin rahmatullah, mahar yang diperkenankan dalam warakullahi wabarakatuh. Nam itku nge ar-rokobah. Nge pembebasan budak. Jadi maharnya adalah pembebasannya. Jadi yang warakullahi wabarakatuh, seorang budak kemudian dinikah. Maharnya adalah pembebasannya. Nge, termasuk dalam warakullahi wabarakatuh, mahar berupa manfaat. Nge. Bukan berupa ain, bukan berupa barang, tapi berupa manfaat. Ini diperkenalkan. Makanya ya khani fitin rahmatullah, pembahasan ini dibahas secara khusus. Nah, barakallahu, karena yang terpetik di benak-benak kita yang nama mahar itu harus cincin emas, ya, seperangkat alat sholat. Kan itu ya, nah, barakallahu. Ya, khani fitin rahmatullah. Sehingga terbatas itu. Dan agama ini, sebagaimana sifat dasarnya adalah yusrun, memberikan kemudahan yang semudah-mudahnya. Ini sing duwe sugih yang laki-laki itu kaya, dianjurkan untuk memberikan lebih. Nah, barakallahu fiik. Qariwitlah makmum. Kalau biasa-biasa saja ya, biasa-biasa saja. Nah, barakallahu fiik. Kan itu ya. Itu. Tetapi secara mendasar na'amaraqlah bagi penerima mahar, yaitu kaum wanita, para istri na'amaraqlah, hendaknya tidak memberikan beban berat terkait dengan masalah mahar. Gitu ya. Ya kali witnah ma'amaraqlah kemujian barakallah. Sehingga kalau dibilang apa na'amaraqlah mahar, batasannya apa? Enggak ada batasan. Ya, barang apa yang diperkenankan untuk dijadikan mahar, segala macam boleh selama bukan perkara yang haram. Ya kan? Khairin rahmukum. Segala macam boleh. Apapun barang yang selama bukan apa? Perkara yang haram dan punya manfaat. Nah, barakallahu fiikum mahar. Paham ya? Ya khairin rahmukum. Tapi sebelum kita nah barakallahu fiikum bahas lebih lanjut apa itu definisinya, apa itu macam-macamnya, kita baca dulu hadis terakhir. Nam hadisnya Anas bin Malik. Nam. Man hafizul hadis falyaqul. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dasar disyariatkannya mahar adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa atun nisaa'a shaduqatihinna nihlah. Surat An-Nisa ayat 4. Berikanlah kepada wanita-wanita itu mahar-maharnya. Namarakallahu. Nihlatan dengan apa? Dengan sukarela, dengan namarakallahu. Khalifat rahmatullahi. Artinya tidak sesuai dengan yang apa yang antum mampu gitu namarakallahu. Ini yang pertama. Allah perintahkan kepada para lelaki yang hendak menghalalkan nam pemanfaatan seorang istri barakallahu fikum untuk memberikan mahar sebagai ganti nih iwatan bibudaiha, sebagai ganti daripada apa budaiha khalibit rahmatullah barakallahu fikum. Nam. Dan sebagian para ulama na'amarakallahu fikum menyamakan hal ini seperti jual beli. Ya, sebagian mereka. Tapi kurang tepat nama kalau dikatakan sebagai jual beli. Nama Rokhlofi. Kalau jual beli itu kan, ya kali bin Rahmatullah dia harus apa mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya gitu ya nama Rokhlofi. Tapi ini Rasulullah SAW memberikan arahan agar terkait masalah itu jangan mahal-mahal. Iya enggak? Nih, kalau disamakan sama enggak? Enggak sama. Nah, barakallahu. Dan tersinggung nanti wanita kalau disikin. Masa saya dianggap sebagai barang dagangan? Murahan sekali saya. Kan gitu ya. Kalau barang dagangan, mending tak jual semahal-mahalnya. Kan gitu ya. Nah, kalau dianggap sebagai barang dagangan. Mau nikah sama saya? Iya, maunya. Mau berani berapa, bayar berapa? Kalau itu barang dagangan kan itu. Kalau itu entah makumu. Mintanya kamu berapa? Minta saya 10M. Mau enggak? Berani enggak? Kayak itu. Ini barang mahal ini. Amarokulaf. Ya. Itu kalau dianggap sebagai barang dagangan. Amarokulaf. Kalau itu entah makumu. Sementara syariat. Amarokulafikum. Menganjurkan kepada kaum wanita agar memberikan keringanan dalam bab ini. Qalibat rahmah rahmatullah. Karena padanya ada manfaat yang sangat luar biasa. Qalibat rahmah rahmatullah. Sebagaimana ketika seorang memberat-beratkan dalam bab ini na'amaraqlafim, itu akan muncul na'amaraqlafikum madarat yang sangat besar. Penjumblu akan semakin banyak. Lalu gimana enggak banyak? Namun kalau mau nikah harus sedia rumah dulu, harus lengkap dengan mobilnya, harus lengkap dengan perabotannya. Pusinglah dia. Dari mana dapat rumah? Kalau enggak kerja dia. Kalau itu enggak, karena enggak semuanya namun kalau fikum yang mau menikah itu sudah bekerja. Kalau itu enggak, marah kemudian para kalau. Nah, apakah orang yang bekerja yang menikah itu harus bekerja dulu? Ya, kan ada keharusan ya, namarakul. Ya, kalau misalnya harus bekerja dulu, harus punya ini dulu. Bagaimana dengan orang yang belum bekerja, belum punya rumah, belum punya apa-apa namarakul? Berarti gak nikah-nikah lah, namarakul. Kan gitu ya? Ya kali itu namarakul. Sehingga solusi termasuk namarakul untuk permasalahan sosial. Ya. Dengan memberikan keringanan dalam bab mahar. Karena kekayaan, kecukupan itu bisa diperoleh setelah menikah. Nah, itu sebagai janji. Jadi kalau sampean pengin sugih, nikah. Pengin kaya, menikahlah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyakunu fuqara yughnikumullah." Yang para ulama kalau ingin apa mencari supaya jadi kaya ya namarakum, mereka mencari istri, menikah namarakum. Iyakun fuqara yughnikum, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu fakir, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan beri kecukupan kepada kamu, akan kayakan dirimu. Qaribat dah barakum syai'an barakallahu. Nah kalau sudah naam seperti itu, banyak penjumblu-penjumblu yang susah nikah. Perjaka-perjaka tua, naam warakullahi wabarakatuh. Maka penyimpangan sosial akan semakin banyak. Ya enggak? Ya khadibitullah warakatuh warakatuh. Makanya termasuk hikmah yang besar. Naam warakullahi wabarakatuh terkait dengan permasalahan ini. Hendaknya memberikan keringanan dalam bab mahar. Khairibin rahmatakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kemudian khairibin rahmatakumullah termasuk yang menjadi dasar disyariatkannya mahar dalam pernikahan adalah nama barakallahu sabda Nabi alaihi salatu wasalam, iltamis walau khataman min hadidin. Carilah mahar tersebut meskipun hanya berupa cincin dari besi. Jadi senam remeh apapun mahar maka diperkenankan dalam syariat. Sehingga dalam nawarakul hadis ini terdapat masru'iyat mahar di disyariatkannya memberikan mahar dalam pernikahan yang kedua, bahwasanya mahar itu enggak harus perkara yang besar, perkara yang berharga, walaupun baut boleh. Tahu baut ya? Cincin besi. Baut itu kan kayak cincin besi. Nah, udah kelawik. Kalibik entah marah makmucain para kelawik. Ayolah kalau bisa ya cari mahar itu yang paling antum anggap baik bagi pasangan antum. Ya. Ya kalibik entah marah makmucain para kelawik. Tuh. Yang ketiga, bahwasanya termasuk dasar disyaratkan mahar adalah ijma para ulama. Faqad ajma al ulama ala masyru'iyyatihi li takatsur an nusus fi. Sungguh para ulama telah bersepakat akan disyariatkannya mahar karena banyaknya nas dalam bab itu. Demikian pula kias mengendaki demikian. Ya khalifat mbah barakallahu. Ya. Fa inna la budda min al-istihaya bin nikah wa la budda li dzalika min al-iwad. Naam barakallahu fik. Sehingga harus adanya mahar. Ya khalifat mbah barakallahu. Nah, dan mahar ini disebut shadaq. Ya. Dikarenakan ini merupakan bukti tulusnya kecintaan seorang kepada pasangannya. Nah, barakallahu. Makanya disebut dengan apa? As-sadaqu. Naam. Ya khairifik rahmakumullah diambil dari lafad as-sidaqu. Ketulusan. Li-ish'arihi bisirki raghbati zawji fi zawjati. Dikarenakan mengandung ya pesan ya pesan amarakallahu fikum akan tulusnya cinta seorang suami kepada istrinya. Nah, amarakallahu itu sadaq. Nah, ikhwalibit rahmarakum jami'an wa barakallahu fikum. Ya, sehingga yang namanya mahar itu adalah al-iwadul ladzi fin nikah. Mahar itu adalah al-iwadul ladzi fin nikah au ba'dahu atau au ba'dihi fil mar'ati lil mar'ati di muqabalati istibahati zawji. Ulangi lagi. Di muqabalati istibahati zawji. Buda'aha. Nah, mahar itu adalah iwad ganti yang ada dalam pernikahan atau setelahnya. Jadi, boleh dikasihkan ketika akad. Ya. Misalnya kan gini. Namaraka angkah tuka. Wazawwa suka bimahri kata-kata ya. Nah, kemudian sang suami mengatakan. Qabil tunikaha. Watazwija. Bimahrin malkurin. Halan. Berarti waktu itu langsung dikasihkan. Ya. Langsung dikasihkan. Qalibit rahmanakum. Namaraka. Au ba'di. Atau setelahnya. Ya. Jadi habis nikah, habis akad nikah, baru kemudian maharnya dikasihkan setelah itu. Boleh. Nah, barakallahu fik. Dan boleh pula maharnya utang. Boleh utang. Ya. Misalnya qabil tu nikah, hawata zib, matahari, mahar, matur, dainan. Ya, utang. Boleh. Ya. Khalifat rahmakumullah. Dan yang kedua dalam definisi ini bahwasanya mahar itu lil mar'ah. Itu haknya istri bukan mertua. Apa nih ya? Itu haknya istri. Bukan mertua. Ya, kalau nanti anaknya ngasih ke mertua, ke bapaknya atau ke ibunya enggak apa-apa, terserah. Nah, barakallahu. Ya. Tapi itu haknya istri dari suaminya. Paham ya? Qaribatullah barakum. Nah, dan mahar ini na'amaraqlafikum, ya, diberikan dalam rangka untuk menghalalkan apa? Menghalalkan na'amarabud'il marah. Ya. Sehingga hukum asalnya budu'uha haramun. Ya. Na'amaraqlafikum. Budu'ul mar'ah itu hukumnya halal. Haram. Na'amaraqlaf. Sampai na'amaraqlaf adanya akad dan adanya mahar. Faham ya? Ya khairibitun rahmatullahi jami'an. Wa barakallahu fikum. Nah. Ini merupakan na'amaraqlaf fikum. Keindahan agama kita. Islam. Di mana agama ini sangat menghargai, sangat memuliakan kaum wanita. Ini berbeda dengan kaum jahiliyah. Ya khalif itu hanya pasang bendera gitu toh. Zaman saya kan gitu. Salah satu bentuk pernikahan mereka ya. Ya, jadi wanita itu na'amaraqlaf pasang bendera, siapa yang masuk monggo na'amaraqlaf. Kali ya. Siapa saja yang masuk na'am. Ya. Khalif itu rahmakumullah, nanti kalau punya anak dilihat, ini anak siapa gitu kan? Dilihat siapa yang pernah sama dia ini na'amaraqlaf. Si fulan. Oh, anaknya si fulan karena mirip. Dulu seperti itu. Rusak enggak? Pol rusak. Tapi Islam enggak. Ya, untuk menghalalkan perkara semacam itu dibikin secara sakral dengan sebuah akad. Dan di apa? Dibarengi dengan adanya mahar. Gitu ya. Sagor lewat. Kenapa? Gak ada maharnya. Ada akadnya, iya, tapi gak ada maharnya. Makanya lewat, gak boleh. Mut'ah pun tinggal, ada maharnya kok. Nambah. Tapi akadnya, iya, ngabur. Iya, lewat. Gak masuk. Ada akad, ada mahar. Gitu ya. Itu keistimewaan Islam. Qalibitun rahmaramukum jami'an. Wa barakallahu fikum. Khalifidin rahmatullah. Nah, kemudian khalifidin rahmatullah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, na'amaraqlafikum terkait dengan mahar boleh berupa ain, berupa manfaat ya, na'amaraqlafikum. Tapi ada berapa yang belum penjelasan khusus terkait dengan mahar? Maka diantaranya adalah hadis yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Dari hadisnya sahabat Anas bin Malik. Na'amaraqlaf. Qala al-mu'allif rahimahullah. Berkata al-mu'allif, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan salawat dan salamnya kepada beliau dan kepada keluarganya. Annahu a'taqa Sofiyah. Sofiyata wa ja'ala itqaha sadaqaha. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam membebaskan Sofiyah. Sofiyah, bukan Sofiyah. Sofiyah, yang disebut dengan Sofiyah adalah Sofiyah bintu Huyai. Putri dari pemimpin Bani Quraidho. Na'amaraqlaf. Ya, bapaknya namanya Huyai Ibn Ahtab. Ya, ketika dia diusir dari na'amaraqlaf, dari bukan Bani Quraidho, Bani Nadir. Dari Madinah, ya, dia pun akhirnya pergi ke Khaybar. Dan kejadian pernikahan Nabi alaihi salatu dengan Sofiyah bintu Huyai ibni Akhtab itu setelah selesai perang Khaybar di perjalanan. Walimahnya pakai remuan roti minumnya air hujan turun semalam. Luar biasa ya. Nah, orang kalau walimah paling murah sedunia. Ya, nah orang kalau kalimat rahmat kemusyan para kalau walimah paling murah. Kalimat rahmat kemusyan. Nah, sebelumnya kalimat rahmat kemusyan. Sofia ini diberikan kepada Dihi Al-Kalbi. Ya, yeah. Setelah selesai Khaybar, namar bagi-bagi, nam konimah ya, namar kulawikum. Sofia ini dikasihkan kepada Dihi Al-Kalbi. Protes warna sama. Masa Sofia dikasihkan sama Dihi? Ini anaknya pemain komik. Gak pantas ini sama. Kasih sama Rasulullah. Akan diambil sama Rasulullah SAW. Namar kulawikum. Ya, diambil sama Rasulullah SAW, kemudian dibebaskan dan menjadikan pembebasannya sebagai maharnya. Demikian dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, anhu a'taqa Safiyyata wa ja'ala itqaha sadaqaha. Bahwa Nabi SAW membebaskan Safiyyah, yakni Safiyyah bintu Huyai, dan menjadikan pembebasannya sebagai maharnya. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwasanya na'am termasuk mahar adalah berupa manfaat. Yaitu pembahasan itu budak. Ya khuali fitnah maramakum syain barakulafik. Nah, pembahasan budak itu na'am barakulafik ada dua tadi. Na'am barakulafik. Ada pembahasan budak bil mukatabah. Itu kan pakai duit kan? Iya. Iya gak? Kita pakai duit ya, nama orang kalau ya katanya puasa ini manfaat, iya manfaat ya, karena Rasul SAW membebaskannya kita ya sebagai bentuk tabaruk dia Rasul alaihissalatu wassalam, manfaat untuk si Sofiyahnya ini ya kali fitnah sehingga bisa mahar yang serupa dengan ini, paham ya? Nah sekarang mahar nya berupa pembebasan utang. Boleh enggak? Boleh enggak? Hah? Ada wanita na'amarakallahu fikum. Ya, datang. Ya, namu utang sama antum misalnya na'amarakallahu fikum. Ya. Na'amarakallahu fikum. Utang berapa? Ya, 100 juta. Ya sudah 100 juta nih. Waktunya na'amarakallahu fikum bayar, mana uangnya? Nah, mana saurannya na'am barakallahu fikum? Enggak punya. Ya sudah na'am barakallahu. Antum mau nikah sama saya enggak? Ya. Kalau kamu mau nikah sama saya enggak apa-apa nanti. Antum nikah sama saya, utangnya bebas bagi maharnya. Gimana? Boleh enggak? Boleh banget. Boleh. Ya. Na'am barakallahu. Ya qali fitnah mukammal barakallahu. Nah, ikhwani fiddin rahimahullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Ya, hadis ini na'am barakallahu fikum memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya mahar itu boleh berupa manfaat. Di antaranya tadi pembebasan budak atau yang semisal dengan itu. Jelas ya? Ikhwani fiddin rahimahullah. Termasuk faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama sebenarnya disebutkan oleh Al-Syekh Al-Bassam kata beliau na'amarakallahu fikum kanat Safiyyatu bintu Huyai abuha ahlu amai bani Nadir ya betul bani Nadir wa kanat zaujata Kinanah Ibn Abi Huqaik faqutila anha yawma Khaybar. Jadi suaminya yaitu Kinanah bin Abi Huqaik terbunuh pada perang Khaybar. Khalifat rahmukum. Waqad fatahan Nabi alaihi salatu wasallam Khaybar ya fasaran nisa wasibyan ariqaun. Ariqa ulil muslimin bi musyarratis sabi. Nah, warakallahu. Dan Nabi SAW menangkan Khaybar. Akhirnya para wanita, anak-anak menjadi budak-budak bagi kaum muslimin. termasuk na'am barakallahu fikum Sofia bintu Huyai. Ya. Wa waqa'at Sofia fi qismi Tihyah Ibnu Khalifah Al-Kalbi. Ya, teh. Khalifah ummu. Fa awwadhahu Nabi alaihi salatu wasallam anha ghayraha wastafaha li nafsihi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berikan ganti kepada Tihyah Al-Kalbi, ya, budak yang lainnya, dan memilihnya, yaitu memilih Sofia untuk dirinya. Khairul rahmanam. Demikian amarakallah. Nah, kemudian dibebaskan dan di apa dinikahi dan di apa dibebaskan sebagai maharnya adalah pembebasan dirinya. Khairul rahmanam jami'an barakallahu fik. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Syekh Al-Bassam, jawazu idkir rajuli amatahu wa ja'ala idquha sidaqan atau sadaqan laha wa takunu zawjatahu. Nah, marakallahu. Bolehnya seorang membebaskan budak perempuannya dan menjadikan pembebasannya sebagai maharnya. Dengan itu, ya, wanita tersebut menjadi istrinya. Nah, marakallahu. Ikhwali fiddin rahmakumullah. Kemudian, faedah yang ketiga, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, annahu la yushtaratu dhalika idnuha. Ya, bahwasanya tidak dipersyaratkan hal itu, tidak dipersyaratkannya untuk yang demikian itu izinnya. Enggak perlu. Nah, barakallahu. Jadi misalnya nah, barakallahu, ada seorang budak wanita, nah, barakallahu, kemudian dia dibebaskan dan menjadikan sebab apa? Tuanya tadi menjadikan bebasnya sebagai apa maharnya. Itu enggak perlu di ada persetujuan dari apa? Dari wanita sih. Ya perlu. Nah, barakallahu. Qalibatul rahmakumullah. Nah. Ini demikian diambil faedah dari awal oleh Syekh Al-Bassam. Wala syuhudun wala waliyun. Tidak dipersyaratkan pula saksi, tidak dipersyaratkan pula wali. Kamal ushtaratu at-taqayyud bilafdil inkah. Nih, wala taswij. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula tidak dipersyaratkan untuk dia kait dengan lafad nikah atau tajwij. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Yaqari bitlah marhamakumullah. Jelas ya. Ini yang diambil oleh beliau dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Yaqari bitlah marhamakumullah jami'an wa barakallahu. Kemudian yang keempat, fi dalilun ala jawazi kauni sidaq atau sadaq manfaah. Nah, ini yang saya sampaikan ya. Dan hadis ini terdapat dalil bolehnya mahar itu berupa manfaat. Ya. Diniyah atau dunyawiyah, baik manfaat diniyah maupun dunyawiyah. Kalau manfaat dunyawiyah seperti tadi. Nah, barakallahu. Nah, manfaat diniyah seperti ta'limul Quran. Ta'limul ilm. Ya, memberikan pengajaran terhadap ilmu atau memberikan pengajaran terhadap Al-Qur'an. Dalilnya adalah imra'atun wahabat nafsaha lin Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melihatnya, kemudian apa? Nabi alaihi salatu wasallam enggan untuk menerimanya, menerima hibahnya. Sampai kemudian amarakallahu fikum, ada seorang sahabat yang beriya Rasulullah nikahkanlah saya dengannya. Nah, barakallahu fikum. Ditanya sama Rasulullah, punya apa kamu? Tak punya apa-apa ya Rasulullah. Cari di rumah apa saja yang antum dapati. Cari, tidak ketemu. Sampai kepada Rasulullah, iltamis faluka khawtaman min hadid. Cari pokoknya. Meskipun hanya baut. Nah, barakallahu fikum. Khalifat rahmat. Maka tidak dapat. Sampai laut saja enggak dapat nawar, luar biasa ya. Saking miskinnya orang tadi nawar. Ya, tanya, kamu punya apa di Al-Qur'an? Saya punya Al-Qur'an gini-gini. Nah. Ya. Nah, Rasul mengatakan balaghtukaha ya bima ma'aka min Al-Qur'an. Apa ini? Manfaatnya nawar kalau balaghtukaha bima ma'aka min Al-Qur'an. Ya, aku jadikan dia sebagai milikmu, yakni sebagai istrimu dengan apa yang ada pada kamu dari Al-Qur'an. Ajarkan dia. Manfaat ini ya, nawarakallahu. Tapi boleh, ya. Manfaat namun berupa ngajari jurumiyah, boleh. Nawarakallahu alaikum. Sudah hafal jurumiyah toh? Nanti bisa jadi mahar loh, nawarakallahu alaikum. Ya. Khalifin rahmukumum. Ya khalifin rahmukumum. Ngajari sholat, ya. Termasuk nawarakallahu alaikum. Boleh. Misalnya nah barakallahu fikum istrinya mualaf. Iya kan? Khalifat nahmakum mualaf. Ya khalifat nahmakum. Dia butuh belajar sholat, butuh ibadah, antum ajarkan dan sebagai maharnya boleh. Boleh. Khalifat nahmakum. Kemudian yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Al-Busam fi mithli hadhihi al-qissah fi zawaj an-nabi alaihi salatu wassalam, pada semisal kisah pada kisah semacam ini na'am warakallahu fikum terkait pernikahan Nabi alaihi salatu wassalam mayatul ala kamali ra'fati wa safaqatihi na'am warakallahu sebagai dalil ini semuanya sebagai dalil akan sempurnanya kelembutan dan kasih sayang Rasul alaihi salatu wassalam kepada umat secara umum na'am barakallahu fikum dan terkhusus pada istri-istrinya. Ya. Di mana tidak ada satupun na'am barakallahu fikum dari istri-istrinya yang dinikahi oleh Rasulullah SAW melainkan mereka menerima mahar. Na'am barakallahu fikum. Dan maharnya Rasulullah SAW bukan kaleng-kaleng na'am barakallahu fikum. Ya. Kayak ini. Membahaskan budak itu bukan perkara yang murah ya. Na'am barakallahu fikum. Budak itu mahal loh. Apalagi yang cantik gitu ya na'am barakallahu fikum itu mahal. Semakin cantik semakin mahal. Semakin pintar semakin mahal na'am barakallahu fikum. Dibahaskan begitu na'am barakallahu fikum. Khalifatullah makmum. Bahkan istrinya yang lain na'am barakallahu fikum dapat mahar 12 ukiyah. Ya. Na'am barakallahu lebih daripada itu. Ya. Itu enggak kaleng-kaleng itu 12 ukiyah itu berapa? 1 ukiyah itu ukurannya na'am 40 dirham. Ya, 40 dirham itu setara dengan 148 gram perak. Kalau 5 ukiyah berapa? Apa 12 ukiyah berapa? Oh, ya berapa itu nah, barakallahu. 148 dikali 12. Wow, bukan kaleng-kaleng itu nah, barakallahu. Banyak na'am barakallahu enggak lebih daripada itu qalibit rahmakum jazakallahu barakallahu ya luar biasa ya qalibit rahmakum jazakallahu barakallahu nam wa hadhi armalatun faqadat abaha nam dan ini Sofia ini janda na'am barakallahu ya kehilangan bapaknya, kehilangan suaminya, kehilangan keluarganya. Sudah begitu asra lagi. Apa asra? Tawanan. Ya. Khalifat Bahmara Mukmujal Barakallahu. Ya. Asra min Bani Quraidah al mutaqawwilin Barakallahu. Faqadat zawja fi ma'arakati Khaybar wa huma sayyida qaumihima. Waqa'at fi al-usar wa dhul khalifat nahmukum jahil barakallahu fikum. Nah dia terjatuh dalam masuk dalam bagian dari tawanan dan kehinaan tentunya nah khalifat nahmukum jahil barakallahu fikum. Sehingga ketika diambil sama Rasulullah SAW dibebaskan enggak sekedar dibebaskan dijadikan istri. istrinya itu luar biasa sudah barakallahu. Ya. Bentuk penghormatan yang luar biasa dari Rasulullah SAW kepada Sofiyah bintu Khuyai secara khusus. Dan secara umum semua istri-istri beliau alaihissalatu wassalam yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai pendampingnya, mereka mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Nah, warakallahu. Makanya Saudah bintul Jam'ah ketika mau dicerai sama Rasulullah SAW enggak mau. Iya kan? Enggak tahu mulianya. Ya, kan fitnah makmu enggak mau. Akhirnya berdamai sajalah. Daripada nanti saya dicerai, la warakallahu fikum. Akhirnya berdamai. Dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, wassulhu khair. Ya, perdamaian itu lebih bagus. Ya. Kalau fitnah makmu jadi kehormatan warakallahu fikum bagi para istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam ketika dijadikan istri oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wala yakhunitun rahmak muhrafatuhu wa safaqatu ala hadil ummah walih. Kelembutan beliau, sayangnya beliau terhadap umat ini sangat jelas sekali. Dan buktinya sangat banyak. Namarakulah fikum. Dan itu enggak sekedar masalah duniawi. Bahkan masalah tasyrik. Ketika ada sesuatu yang akan menjadikan umatnya menjadi berat. Rasulullah SAW tidak itu. Tidak mensyariatkan. Siwak contohnya. Ya, ketika tidak sholat. Itu sangat dianjurkan. Karena bagusnya. Ya, dengan siwak akan bikin amridho Allah Subhanahu wa taala dan bikin bau mulut. Ya. Menjadi sedap. Sampai Rasulullah SAW berkehendak ingin mewajibkan hal itu setiap kali mau sholat. Tapi dilihat, wah ini akan berat. Enggak jadi. Nah, beliau mengatakan, terkenal ucapan beliau, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwaki inda kulli sholati. Ya. Kalau saya enggak khawatir terhadap umatku akan beratkan nanti, na'amarakallahu fikum, saya aku akan wajibkan mereka ya untuk bersiwak ketika hendak sholat. Ya khalifat nahmakmu. Sholat pun demikian. Ya khalifat nahmakmu. Sholat yang terbagus untuk sholat isya itu di pertengahan malam. Jadi ya. Khalifat nahmakmu. Ketika datang waktu sholat, para sahabat sudah nunggu. Ya. Sampai ngantuk-ngantuk. Kemudian Rasulullah SAW na'amarakallahu keluar dalam keadaan rambutnya meneteskan air. Habis mandi. Khadibat rahmatmu. Nah, kemudian mengatakan, kalau seandainya saya enggak khawatir akan beratkan umatku, ini saya aku perintahkan mereka untuk sholat isya pada waktu ini. Karena itu waktunya. Kan itu ya. Na'amarakallahu. Banyak. Na'amarakallahu. Masalah tarawih pun demikian. Wah, jadi bukti-buktinya sangat banyak sekali. Ya. Itu untuk seluruh umatnya demikian. Ya, bil mu'minina raufun rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW itu sifatnya terhadap kaum mukmin itu rauf, sangat lembut, rahim, penyayang. Ini ya. Ya kalau fitnah hukum, apalagi sama istrinya. Jangan ditanyakan gitu ya, nawarakallahu. Kalau sama umatnya semuanya begitu, apalagi sama istri-istrinya. Ya kalau fitnah hukum. Nah, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Sekali lagi saya minta maaf dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong diulangi definisi mahar. Mahar definisinya al-iwadu alladhi fin nikahi au ba'dihi lil mar'ati bi muqabalati istibahati zawji bi muqabili istibaha. Bi muqabili istibaha. Dibaca bi fi muqabil istibahati zawji budu'aha. Nah, ulangi lagi. Mahar adalah al-iwadul ladhi fin nikahi au ba'dihi lil mar'ati bimuqabil istibahati zawji budu'aha. Wallahu a'lam bishawab. Adapun na'am warakallahu fikum, imtihan yang akan datang. Na'am, insyaallah ya. Kemarin sempat ditanyakan, imtihannya sampai mana itu? Na'am warakallahu fikum. Insyaallah na'am warakallahu fikum. Imtihannya pertanyaan cuma 3 saja. Enggak usah banyak-banyak. Mudah saja insyaallah. Mudah-mudahan saya harapkan semuanya dapat 100. Na'am warakallahu fikum. Jadi yang diujikan adalah nam terkait dengan al-anqihah, ya, al-fasidah, nawaraqlah dan israatun nisa. Bab-bab itu ya, nawaraqlah untuk pelajari, nawaraqlah. Demikian ya. Mungkin dari saya demikian. Aqtaibatul Qadar, subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu hafdhukum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.